أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقول مكان وجب سراء لفظ الحل هو الاسم تويهاليكو اسم الوصف الفضلة تكس صفات كان فضلة لأنه كم لسته نوصفه ikum muhabbatun wa mahdu fadlil muntasib iku kang denweaken lan malulu kurniane wong kang nerima jeglil muridina sairina gade wong kang ngarepaken wusul kabeh Allah kang lumaku kabeh maring dadalan Allah ingihim min halin ila halin kang munggah yesi wong wikihim kang yurkihim kang munggahkan ya Allah woming muridin min halin ila halin saking tingkah maring tingkah wa min magamin ila magamin lan saking magam maring magam wa walul awalilan wadawi awal birang-birang tinggah iku waridul intibah cahaya kang tumegahin kang narima ngagugahkan bayatana bahu maka narima gugah ya wong min naumil batalah saking turu batalah wa taksir lan taksir lan saking turu anggur-angguran lan pepegailah halil jiddi wa tashmir maling tingkah nemen-nemen lanjang jut giling wa thumma waridu waqati kari-kari cahaya kang numuka ing nang tangi baya terabahu minna umil lufa guflah ilah halil zikri daim maka naima gugah ya siwang saking turu lali maring tingkah lingkang langgang suma waridu sayir kari-kari cahaya kang tumakaing lumaku maring Allah yata jarwadu minal alaiki maka narima malulu maka narima sepi ya wong minal alaiki saking birang-birang alako minal alaiki saking pirang-pirang penyakit saking pirang-pirang gangguan itu minal alaiki saking pirang-pirang gangguan itu selalu diarik nenari memancorong alaing atas wong awaridul haqaik atawa cahaya kang tumegahing pirang hakikat semua waridul usul gari-gari cahaya kang nepungakan ing usul maring Allah jika mari kim musonib ngejelaskan bahwa wal narji ila makulna bisadadihi minnal isyarah durang babalik deui gerakana pembahasan nu urang kuari keur nyorang kana pembahasanana nyaeta tina isyarah-isyarah dina bahasa jurumiyah horenganan bisa dipake isyarah kana ilmu hakikat amari kakarek nyaritakeun bab doang yakni babul hal al-halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat kos kitu madama pengajian budak kakarek mondok mah ja zaidun rokiban rokibul faras musar rojan laikin tu abdullah rokiban wa mas badalika trek geus kitu beres orok bapak ngaji kos gitu ya iya mah gara alhalu huwal ismu ternyata isyarah nahal eta alwasul fadlah sifat anu fadlah numentak disebut fadlah lantaran sifat eta mah pamere ti Gusti Allah jeng malulu kurnia lil muridin as-sairin bagi jelema anu ngarepkeun usul ka Allah nyukruk jalur mapaita para salafus salihin anu kugus ya Allah ditaekeun min halin ila halin wa min maqamin ila maqamin lain nang urang nang Allah naek. Urang mah teu daya teu upaya, lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Naon kitu ngaranna bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naek tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen ku kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang kuari ye, urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager tanang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh eueuh nanaonan mun kurang diamati mah ngan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah ka bulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ai ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae. Terus kumaha Allah bae pan jadi kieu ieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ieu wah sana lain deui lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ge ku Allah henteu disebeukeun mah sebuah bajak tanah agama ti Allah lah geus mamal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu mele beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan jadi kieu ieu wah tah lain kitu metakeunana lain kitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu. Nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna. Nu lain hakna kudu dipiceun awal neuk piceun ikhtiar. Nafsu aya urang. Contoh nafsu dahar. Nafsu nginum, nafsu sare. Eta teh kapan kudu dibere, kudu dicumponan hakna, hak nafsu. Hak nafsu cakang jeung Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna atuh. Bikin atil haqqa kula dihakin. Bere kula dihakin haqqa. Urang ieu lapar, aya hak lapar, dahar, nafsu dahar, cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna cek syariat bae. Sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta. Cek syariat teh lah. Cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanna sesenangan dahar. Tuh, sia de. Urang hayang nginum dahaga. Lah, ulah nginum cenah eta saupna. Tu modar sia. Ngeleu bisa di dinya. Hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kulla hakin rihaqo hok geura bikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga eenakanana talazulna sesenanganana istimana tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua, setiap urang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan. Nginum aya hak nginum aya sesenangan. Pakean aya hak pakean aya sesenanganana. Pamajikan aya hak pamajikan urang teh biolog, ieu pan urang teh atuh. Jeung atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah, eta teh kabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuwihna nu teu meunang. Mantak diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu. Oh, lain. Diwakan, dibunuh teu meunang. Diatur nafsu teh. Nah, mantak supaya urang bari dahar ge inget baik ka Gusti Allah. Hiji, ulah sesenangan dina daharna. Ulah eenakan dina daharna. Ieu mah nyumponan hak dahar. Awak mun henteu make sangu. Nisbat ti Indonesia leles. Niatan jang ibadah pikih keneh tabe. Wari praktek dah melalui adab ilmu tasawuf. Satungtung urang dahar teh ya, inget baik ka Gusti Allah. Urang na ti Allah, ku Allah, ka Allah. Inilah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Eta teh rumus tasawuf eta. Dipake kutang korak Golkar eta. Rumus tasawuf eta, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Teh podol sero. Ieu ti Allah ku Allah ka Allah. Tah, kos kitu terus urang. Emang teu ngomong eta sangu ngomong. Ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dah. Kapakur jadi urang teh bari dahar teh hese. Mun sakira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula mah mubah ye urusanana. Kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atuh lah tata ngomong. Setiap urang dahar teh tasangu ngagerokeun urang, lauk ngagerokeun urang, nanya ka urang teh, pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureuyan. Lain cak sangu, cak lauk, cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna wuh pohara jasa. Nah, tak eta urang kos kikituan, kos kikituan, kos kikituan, tak eta teang ngarana hal. Itu jadi hal, nyaritakeun hal. Berangkat urang, tina dahar, aya hal. Mulai, ngis, ko beda daharna tinu sejen, eta ngarana hal. Waspul fadlah. Nu tatadina mah biasa, kuharima ku Gusti Allah. Ditaekeun darajat urang, ti hal kana hal, tina hal biasa, kana hal nu lain biasa. Tina hiji makom, kana makom nu lain biasa. Mulai urang, tina dahar, tina nginum, tina pake, tina sare. Terus sare, lamun henteu tunduh, ulah sok dikedeng-kedengkeun. Sanggeusna tunduh ge, ulah ngedeng dina kasur anu bagus. Cukup bae ngampar di handa. Ngemantak ahli torekat mah, ahli tasawuf di masjid ge, bari nundutan bae. Keur ngaji ge, hees bae. Nyaho torekat nyaho ahli setan tomat. Teta kos gitu lantaran daun. Lantaran isin ka Gusti Allah. Isin. Urang neuleuh spring bed, neuleuh kasur terlalu mewah. Ingat urang ka kuburan. Di kuburan mah eueuh ampar-ampar acan. Teu pantes jeung teu layak awak urang. Encan boga makom, encan boga darajat. Munggu Allah dingeunah-ngeunahkeun. Ngahormat ka awak urang, memuji ka awak urang. Urang tea terlalu menghormat awak urang. Ngajauhan urang jeung Gusti Allah. Urang deket jeung Gusti Allah tea kubaha urang na Allah namaja selalu deket ka urang. Tinggal urang na wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid bahasa Gusti Allah. Aing-aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia. Setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang, na ieu teh makin jauh urang. Begitu urang deuk make sapatu, deuk make sendal teu layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad. Aing mah pan kiai. Eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu urang deuk make baju, ih teu pantes urang mah pan mulia. Masa DPR make baju na kos kitu, batik dong. Woi, itu pantas itu tuh maka batik mah etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang takeur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ka mana urang menghargai diri urang di dinyala letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Numantak, aisa tung can bisa mah can bisa, eta ngajauhan. Urang mah kasamarenda. Secara lahiriah mah beuh mantep jasa. Horeng secara batiniah mah ngajauhan urang. Ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah. Ku gara-gara samarenda, jauh urang jeung Gusti Allah. Sebab naon, urang kurang menghargai Gusti Allah. Menghargai ka diri urang dipakean samarenda abeh mecis. Mecis. Mecis. Sebaraya hargana baju? Ieu mah 100 ribu. Ieu mah 200 ribu. Beda kok beda. Ieu mah dipake nangeunaheun. Mulai dina benak hati urang teh. Pantes awak aing mun make nu 300 ribu. Hiji mah leuleus kadua ngeunaheun. Jeung asana dideuleuna. Tah aya bahasa dideuleuna. karasa ngeunah jeung di deuleuna ngeunah. Berarti kan orang menghargai diri orang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus. Eta teh ceuk zahir kos kitu, batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah. Kahalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang. Ka urang, urang menghargai urang. Jadi supaya urang teh hargaan cak urang. Cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teh di mahal-mahal awak urang, semakin deket urang jeung Gusti Allah. Semakin teh di mahal-mahal, semakin deket. Semakin deket jasa. Geus teh dianggap awak urang deket jasa. Numantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji tapi bahasa tetep teuweunang urang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teuweunang. Aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah kholik, masa makhluk jeung kholik kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia, sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu meunang teh urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan, eprek nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gombal, teteh. Bohong, teteh. Teteh kan perasaan etata. Kuari dikagusi Allah, kan. Eta makan kasih sarwiti. Tapi aku situ, mah. Kuari dikagusi Allah, kan. Rasa ngahiji jenggusi Allah. Manunggal berarti ndak kuaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud ya lamun ku urang ndak dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan ku kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun torekat bisa di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun torekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid. Oh alhamdulillah cenah kulit geus ijazah torekat tamat cenah sabar saminggu ih sakaliguskeun bae lah dipotokopi eta na geus jeuh torekat si kos kitu tamang ngaji amil kos kitu mah atawa surat undang. Tak bisa torekat bajalin gus ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru. Nanti anu paham hawa nafsu. Guys, ieu nafsuna dina pakaian. Gurunya hoan. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar. Nafsu daharna nu kudu diucutan supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraan. Nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru tete kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing geus sok nundutan bae. Berarti geus turun ka sia ieu guari. Nah eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan norek-norek. Nah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu. Alhalu teh ya hal teh ya wal ismu ismu teh alwasul fadlah li anahu muhabbatun tak eta teh pamere ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ge dibere nu teu berangkat mah teu dibere aya ge jarang disebut murid teh jarang ya tetep murid henteu seribu hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid. Lantaran naon hesen mentak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyaheun nyana mah datang diangkat bae kan ku Gusti Allah. Diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali. Hese nyana deuk ti mana mimitianana hese. Tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun de ulah kitu. Ulah kitu kieu tak kudu dideureuleun nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna tak eta anu bakal jadi siksa laksi lain maksudnya disiksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya na supaya bagus. Tak eta kos kitu tah, tak eta piceudan heula. Beda jeung kieu. Lamun kitu mah nyana mah teu hayangan boga anu bagus. Lain deui. Lain deui, sebab jadi bapak teu usaha cicing. Bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore. Ya mah pang makekeun bae teh misana bib ka bib rozak. Ternyata jore. Ya mah kiai pang makekeun bae abdi mah hayang bil berkah bae. Oh geus atuh geus. Teu nanyakeun sabaraha, teu nyahakeun kumaha geus dipake bae teh jauhan dirinya bahwa eta teh bagus. Atawa ieu mah emang ayana ge nu bagus. Ah henteu naon ya teu hayang bagus teh ya. Ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga ikhtiar teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganna sakadar nutupan hakna pakaian masalah tah kos kitu mah urang boga kendaraanana jore kuari ngahaja yeuh mangamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur darajatna geus tereh tangkal luhur tangkal kalapa yeuh wasa ragag bisa yeuh asa teh teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik alah Avanza jore teu mah kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah. Jauh tadi misalnya geus boga Fortuner teh je teu bagus yeuh maningan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagidegna hebat jasa lamun aya gejlugan teh nyoy nyoy nyoy nyoy pan aya mobil nu di mah urang mah beuhulu ka luhur duk ngancul ka luhur aya teh mah kadeuna lain nyoy nyoy nyoy ya kumaha harga atuh naon ge. Nah, berarti kan orang maning meuli Polpo bae menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tamati masri ka magrib teh jauh beda jeung kieu ge mah pang makekeun bae cenah kiai kula boga bilik ih manya ih ge ihayang sabaraha ih teh babil barokah bae jada kula mah ieu teh mere teh pang makekeun ku kiai paranti ngaji paranti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah tah jadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang. Tadi dia bulak biluk dah, iya hal ya, sih ada ya. Satungtung orang menghargai diri orang, harga Gusti Allah di diri orang kurang, ku penghargaan orang ke diri orang. Ku mata sih ngomongnya. Tuh, kan gitu, etalah nu ngajauhkeun hijab, eta. Ikir carita di kendaraan, carita di pakaian, carita di dahar. Orang naik mobil, lapar ya beten, geus aya hak dah, hak, hak, kudu dicumponan ya. Yuk, tadi dia baik, wuh! Warteg dematu. Kunaon emang? Atuh teu pantes urang meluhur derajat. Ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah. Mun diomong ulah di warteg atuh, tong warung Tegal. Beres tamatu. Tetangga aing ge aya urang Brebes. Urang Tegal. Ulah. Mana tuh teh? Lah kurang bagus sama restoranana kos kitu. Deuk dahar dengan restoran nu bagus. Emang nu deuk diasupkeun kursi. Emang nu diasupkeun meja. Sagu nurik diasupkeun lalage tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah ieu keur carita hal heula heuh neuk ngarobah hal tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna matak nafsu lah diopedan heula ye atuh anu nurik diasupkeun sangu mah ulah neuleu mejana ulah neuleu kursina ulah neuleu restoranana atuh asal aya sangu bae geus bae teh warteg ulah hina warteg mah harideung jelema mana ge. Nah, iya restoran. Wah, ulah, kunaon emang pelayanan deuleuh gusia lalaki terasa pengah. Waduh. Nenek-nenek teh aya teh anu rumbe. Da iya. Deuleuh urang. Ah, bagus, kunaon? Bikang nama, kolot. Wah. Barang rek lewat. Iya. Ieu naon ieu? Ieu mah nelayan. Iya, di dieu kelas urang nu kos ieu mah. Mantap. Kakarak datang doang nih nangis ayah numawa kos gitu teh tata buku di hareup teh make pulpen yeuna beureum yeuna beureum maju sadieu ka dieu ka handap pingtina putih ieu kas urang ye silakan Pak minumnya mau apa Pak kelas tinggal kelas di dunia mah naik urang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke kelas naik ka nomor 1 dunia mah luhur jelema kabeh memandang oh istimewa menurut Allah jauh makin jauh sebab nah, menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri urang mulia dimulyakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teteh tahak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake ka resep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah mulai sholat orang Allahu Akbar beuh eta polpo mah yeuna non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkan jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya mas waruh eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard bae gede deui sabaraha hargana di mana eta sih dijuit sabaraha poe eta teh urang ngomong belinya pan keur salat sih aya transaksian segala datang ka mana ngahargaan diri urang ngahargakeun diri urang na ieulah etalah pangkat urang di dinya Allah datang ka leutik teu kadeuleuan ku terlalu menghargai urang ka diri urang. Nah, dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang. Sepelekeun awak urang, akurkeun jeung tai kotok. Akurkeun jeung tai embek, akurkeun jeung kocomberan. Nu atak diciduhan tiis bae. Tiis bae diciduhan urang. Siap, barang dideuleun nu jiduhanna gadis bari senyum mantap. Tenang, lagi jeung urang teh. Aduh. Tak ieu ngahargakeun urang ka diri urang etalah hijab nu matak ngeunaheun jasa ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar Allahu Akbar eueuhna naon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu Akbar geus ulah make usoli ka ditu na mah usoli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah mas salat sapinah ta mah. Geus mulai ti engke zuhur geus ulah usoli aya jadi Muhammadiyah sana ieu. Tarekat lain aja. Lisuna lain jadi Muhammadiyah ka jajaden ieu. Ulah urang mah keur syariat mah syariat mah biasa usoli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkat ta atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka jeung Allahu Akbar. Geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Bar teu kitu. Atusan ajan dikitu-kitu ge urang di Allahu Akbarkeun we hese bae teu kena lain makomna encan boga hal can boga makom hese ngaca kiai cenah kudu disakaligus geuna Allahu Akbar tungtungna mah aing salat aing jadi tentunya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu Akbar Allahu Agung balik deui bae Allah sejaka ulah je bagus kos kitu mah eta teh salat salat jelema TK ulah balik deui Allahu Akbar jadi tentunya tungtungna masih utek-utekan didinya. Tapi mantek ai lain ai lain makomna mah biasa bae heulanan. Biasa bae urang ngagelegerkeun usolli. Siap dan. Hari encan datang ka makomna mah tetep hese bae. Mantek iwa keur carita. Gitu menang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ima saetik-saetik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang pan jelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah. Aya jelema susah, haju asa kasinggung. Pah, sia. Ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia. Pugunya nana geudahar hese. ngomong dibeli hulu sia. Panai nu sugih onam sia, petatang peteteng dihareupeun aing. Sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sok aing. Meujeun akan nu sugih mah sakalian sombong. Ieu mah pukunya na ge isuk dahar sore henteu. Aja janda kurang diharga, goblok sia tengah hargaan kain dibeli jeung hulu sia sia ku aing. Pukunya na nginum ge hese. Mana teu takabur mah kos kitu tah. Ulah terlalu menghargai diri urang geura. Seetik bae seetik seetik seetik seih. Mentak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Syekh Abdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabar hargana 300 nu ieu 200 200 bae. Tah kos kitu teh endek mulai gregetan berarti Allah. Mun ditanya kunaon emang eta nu mentak 300 kana 200? Ulah kieu, oh duitna. Atuh aing deui eta mah. Tamana teh berarti eta mah nafsu na tetep. Lain kitu atuh ieu mah. Nah, kuna ada dan mana kita itu izinlah kagus si Allah tepantes jawab kurang makos kiumannya makan nu mahal mahal iya baik tak bagus dah ada ketan tak gusi Allah trek kita tar rumus torekatnya kos gitu rumus hakikat torekat melalui hakikat dekter ada hakikatnya Allah ada ketan trek ayah deh beli baju iya sebara ye iya mas 150 nu ye iya mas 200 tak mas 150 bet tilu atuh saruah aduh ya lewat jangan bebe jaga pemajikan nak ayi mah 200 yang beli nggak beli nangan hiji ayi 150 mah kau beli nanti lu banding iya mahnya lebih lobanya tu itu blow on teh pak blow on kan dasar wah iya lain gitu turun tina 200 karena harus 150 emang tu ayah deh gitu duit ayah mah ayangan lah tu kudu nu mahal mahal jawa kurang mah kos kiai pejabat lain orang mah profesor lain insinyur lain jauh nusa pira di masjid kiai mah di masjid kiai tak kan bagus tak kadangin aje nginahin kan karena hati sedap kadengena aja cak pemajikan ai teu kapake mah duitna ka dia tuh jang kula pan hinak deui bae ka urang hideung norekat teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan sararial jasa ai kudu mah lain kitu pan dibikeun ka pamajikan dah geus ai jang kakak henteu kalau aing mah ngesusuin ka Allah bae ka ayah yang menta ka sia cak pamajikan ribet dibare mah dibere ngadeg dicokot deui. Hese, kos gitu teh hese lain lalagan tah. Turunkan. Guys, ya seperti itu ya, 150. Nu ya, emang kan 70, 70 baik. Kunaon emang, ih terlalu menghargai diri. Geus beke deket Gusti Allah. Deket Gusti Allah. Ayo dahar di restoran itu, ish bagus teing, itu bagus. Urang mah teu sapira urang. Eta bae tadi, tadi. Dah itu bagus teing. Eta bae tadi, nya teh mah warteg heus malah disanggu-sanggu kene ja warteg ge. Itu cak pemajikan dasar pelit. Oh bener lah tunggu mah gas kaji didinya ulama didi tu pan misah yang pemajikan aing gara-gara nasaub jadi misah ya. Ese jasa hirup lu bantaknya ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan pican ketergantungan anak urang kaya tergantung ke pemajikan. Iya pemajikan berarti teu mawaan ka akhirat, teu mawaan deket ka Gusti Allah. Ketergantungan urang ka pemajikan, serahkeun pemajikan kumaha hayangna. Geus, ente-ente anak-anak. Kitu. Ai penting mah biasa ngahiji. Ieu mah urusanna urusan kos kararitu tah. Geus, pokona mah sakadaekna ente, pokona jeung teu bisa diatur. Sebab naon? Lumun dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing jeung Gusti Allah. Anak teh teu bisa nuturkeun urang. Kok kadahanan hudang ti peuting mah atuh salat-salat teulana. Geus sakali, dua kali, tilu kali lantaran urang puyeng ku anak bae. Pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia. Aing deuk nyalametkeun diri aing hayang deket jeung Gusti Allah. Kudu siap kos kitu noretat. Kudu siap jasa kos kitu. Jadi nu mantek loba nu teu ngurusan anak, kadeuleuna teu ngurusan anak, geus ngan teu bisa kadeuna ala kadar bae. Sebab naon? Ieu hate ieu bahaya ieu. Bahaya pasrahkeun ka Gusti Allah, tawakal tu Allah. Tah eta teh teh pakaian geus diminimalkeun ku urang, kendaraan geus diminimalkeun lagi mah barang jadi kiai ngagedean, bu, mobilna ge jadi ngabagusan bener pun. Jadi berarti gajauhan jeung Gusti Allah teh geus kitu teh. Ieu mah keur carita teu bisa hate, ai bisa mah wasalah. Eh bisa mah lo masalah Gus Dur teh mobilnya BMW di jerona teh korsina ngan seukur opatanun sok itu gedena BMW opatan lantaran nyana jangan jojor di jerona boh maknya kos gitu tapi pan wali keur carita sompralna bukti nyatana dizarahan. Lamun lain wali moal bisa dizarahan, embung urang boro-boro ka Gus Dur, ka Abah urang ge teu hayang urang zarah. Iya, di sisi deur Gus Dur loba makam embung urang zarah. Tapi kan dizarahan pan geus urang dibahas, ketika aya seorang ulama, ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah ka dinya, lain sembarangan aya naonan di dirina. Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalianna. Aya imah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilal wali imah keur carita lalagaan bae. Eta pan di dunyana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik baby band deui. Aduh, hajum main hotel bae pan deui. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Blon teu coba urang mah. Urang mah nu di dieu kesenangan abi hatenyana teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naek mobil kendaraan gitu? Apa hayangeun hotel masuk? Eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atuh, mesti datang ka Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema. Ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun, mun dipertahankeun bisa lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae. Tuh. Nah, iyalah diminimalkeun ku urang kuari mah. Segala rupa diminimalkeun. Geus make bakiak teh setelah urang tafakur. Tina beli anu hargana 5 juta turun ku ari teh. Ka Yeni atuh tina beli ka Yeni. Beli lalaki Yeni. Turun ka sendal biasa ya, turun deui ka Lili, sendal merek Lili, lain Haji Lili. Turun deui ku ari mah teh, ah asana luhur teuin make sendal Lili ge, make sendal capit Swallow. Luhur teuin Swallow ge, make buatan bojong. Make buatan bojong ge luhur teuin ku ari mah make bakiak terakhir. Tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren imah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta-eta kene barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek eueuh deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang meuli bakiak tah. Hayo nurutan kiai. Kiai geus sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge, abeh pajar pan, lain pan. Nah eta mah lain deui, ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah, hayang darajat Allah, nu ieu mah nurutan teu jadi nu ieu. Terjadi tak eta teh kos kitu beda tak. Ieu mah kiai mah make bajuna bagus tapi menang darajat indallah. Ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah. Belain deui. Naon? Hatena encan diturunkeun. Turunkeun coba hatena. Ieu keur carita hal angel kana ieu. Ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah. Ulah terlalu menghargai diri urang, datang ka dicoba ku urang. Andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah. Saban nu mantak marah ge pan aya harga. Si eta ngomongkeun aing, emang kumaha kitu? Aing budak teu ngahargaan ka aing. Goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran. Jual coba ge awak aing. Tetep teu ngahargaan ka awak, berarti ngahargai diri jauh jeung Allah. Hayang deket jeung Allah datang ka boga perasaan eueuh nanaonan. Conto Kangjeng Nabi Ayub. Kumaha emang? Cak setan teh cak setan Gusti. Ayub mah ibadah sote atuh bener bae jahartanya nama. Jujung kelan salat ya mah hayang maju tanina. Buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana nama karena Allah. Buktikeun coba setan. Gusti cak setan teh ayo dibeuleum hartana. Tek. Sugan robah Kangjeng Nabi Ayub teu. Allahu Akbar. Cek Gusti Allah setan. Aya harta nu nyasa. Eueuh. Salat keneh henteu? Salat. Dah. Cak setan tamanya nama demi keluarga, anak tamanya nama ngadoa ge jang anak jang keluarga, lain jang Gusti tamah. Begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak raga kabeh paeh kabeh. Kumaha teh Kangjeng Nabi Ayub? Allahu Akbar. Setan, ye cak Gusti Allah teh. Aya keneh anak nu nyasa. Eueuh. Masih kana ibadah teu? Masih. Dah. Tama jang diri sorangan, hayang sehat, hayang bagus, hayang hebat, hayang kubatur pajar di istimewa-istimewa. Ya, buktikan ku aing sia. Cak. Bere buruk sok wabeh awak. Allahu Akbar. Allah, setan. Awakna geus kubak we rajit, Gusti. masih ibadah Allah Allah wa masih naon deui jaheunya jaheunya jadi geus dileungitkeun harta leungit anak leungit awak leungit tinggal kalbu doang Allah Allah Allah Allah Allah robatan deui henteu naon eta mantak teu menghargai harta Kanjeng Nabi Ayub teu menghargai keluarga Kanjeng Nabi Ayub teu menghargai awak leungitkeun Gusti awak abdi acurkeun awak abdi abdi tetep ka Gusti Allah. Tuh, lamun urang menghargai awak, kakarak lieur saya teh dokter atuh. Dokter. Dokter. Eta menghargai awak urang kan berarti. Jauh ta urang jeung Gusti Allah. Urang mulai geus, tek bae muriang, moal ka dokter lah aing mah puguh nyeri. Atuh ari makom syariat mah ka dokter bae. Henteu ngaluhuran urang da sok engkena puguh di makom-makom syariat. Tuh, kunana teh borok. Atau lain ke dokter ke, mung lah kajen kena kulalir baik. Siang kenaan, tak tetangga siap bauan. Atau kajen lah kena bauan. Pan etak, tungtung nama, ngahinakin ke diri sorangan. Lain ngahinakin, non gitu ngarana, ngatengenakin ke batur. Ayah, beba baturan karan, kontong enang orang ngatengenakin ke batur teh. Tuh, jadi ayah lain makom nama ulah. Nah, kunci na hayang boga hal. Kunci lah hayang boga makom nafsu na urang disaetikeun heula datang ka teu menghargai diri datang ka mana urang menghargai diri urang didinya lah urang jauhna jeung Gusti Allah ketika urang geus teu menghargai sama sekali ka diri urang harta teu menghargai urang teu ngahargaan harta urang teu ngahargaan keluarga urang teu ngahargaan awak urang didinya lah deket jasa henteu kudu ku Gusti Allah dicokotan. Sanajan aya ge ulah ngahargai bae, sanajan aya ge anak pamajikan ulah menghargai bae, sanajan aya awak urang bagus ya ulah menghargai bentukna syukuri ku urang ka Gusti Allah deukeut urang jeung Gusti. Tinggal ngutak natikos kitu doang tah. Tah, mulai ngeulaheun teh aing ngadengekeun mah ye. Coba aing deuk praktek lah di imah ya. Coba ge praktekkeun ku urang, datang ka imah. Ma, ulah. Dahar ye. Ya geus tadi dinya aya. Jadi kurang bandeng ayah daging ayam ayah daging. Di mana ya berkat tetangga. Tadi ngaji ulah terlalu menghargai. Berarti iya jang ibadah. Geus daging hayang gelah tahan. Daging ayam hayang ge tahan. Naon yeun wayangan teh tempe doang. Lah aing jeung daging tempe bae. Bagus tah. Cahuap dua batang. Di mana si kudang teh ieu? Aduh, aing terang jeung daging ieu aing. Lah aing geus etik bae sacomot bae. Mulai geus, eleh tah berarti. Eleh tah perang na tah perang. Geus saha ieu lah. Padahal ieu bae jeung nafsu nu neuleuna Allah. Urang geus ka daging ka dieu cek Allah tuh. Tadi mah ende kan. Cek Gusti Allah ende kan. Bari mah eleh kan. Mau loba-loba Gusti. Sacomot bae comot. Beres deh daging ge jepet-jepetnya deh daging ayam kumarasananya. Ih nang tangan amat bangunna daging ayam ye. Ih di kamari eueuh ku ari aya lah keur ayam mah saeutik bae lah. Eleh tuh. Ku daging ayam eleh. Teh kayak sayurna dia sop. Tungtungna mah kabeh. Atuh mah lain perang kos kitu ngaranna. Tak eleh perang ku nafsu ngaran. Ya masyaallah hese jasa lah hese jasa pokoknya sok. Anu bagian sok tapakur jeung muraqabah mah merenung bae kieu bae. Masyaallah ku hese-hese teuing mantak. Tengah peting teh daripada sholat mah daripada sholat mendingan merenung. Sholat orang teu husu can bisa husu mendingan kos gitu. Sok geura mandi beres mandi ngala wudu cicing di kursi bari ngarokok merenung. Rangda teh geus aya tancan. Atuh teh lain merenung hayang ngaran. Saya teh hese jasa hayang menang derajat ti Gusti Allah teh sambarangan berarti hasil perang jeung hawa nafsu engke jelema anu geus perang jeung hawa nafsu menang aya tandana tanda kawalian teh dibejaan ku guru kahiji ieu kadua ieu katilu ieu jadi geus teu mang-mang deui mantak bisa nyebutkeun luhur tah pangkatna kunaon eta lain saluhur-luhurna aya tanda. Lain sakadar teu dahar, lain sakadar teu nginum, kadang-kadang daharna gembul, kadang-kadang nginumna loba, tapi kok bisa nyebutkeun cak yai teh nya luhur tah aya tanda. Tangan tanda eta lah nu teu meunang dibejakeun sama sakali sanajan keur ngaji lamun nu can beat teu meunang dibejakeun. Sebab engke nyana bisa ngawali-wali ka batur puguh dirina bobolokot. tanda na tuh menang dibeca tetap haram tangga bejakan tanda nu eta mata ngan lah menunggus beat dibeja dibejaan ku guru tanda kahiji eta mata kalau ayah guru kamurida naik ta budak atuh nyaho naik na ayah tanda tak sieta naik ta tahap kedua ayah tanda satu untung encan ayah alamat nama atuh encan ditaekan ku guru na dia ayah tanda na tanda etalah nu khusus di kalangan ahli toriko son wajannya na istimewa suasana tajud na hari henti suluk na mal ayah tandaan kajen kuku mahagi atau nyana nyana suluk ngan encan datang itu ayah tandaan tah eta teh perang jeung hawa nafsu mah datang ka maot beda jeung perang jeung musuh tah eta menang jeung elehna bakal kanyahoan ku tandana kitulah ieu keur carita awalan hal wallahu a'lam.